Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dodi Hidayatullah. Sahabat, ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Allah berfirman, apakah kalian akan mengira kalian mengatakan beriman tetapi kami tidak menguji kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Ikhwafillah rahmakumullah. Sesungguhnya saat ujian melanda kepada kita, saat ujian itu datang menghampiri kita, tidak usah bimbang, tidak usah juga dengan risau kita menghadapi itu semua. Justru sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, disitulah kemudian Allah saatnya ingin dicintai oleh seorang hamba. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, Allah ingin membuktikan apakah benar hambanya itu beriman kepadanya, apakah benar hambanya itu mencintainya. Ya, wajar ketika misalnya ada seorang istri kepada suami menguji apakah benar sungguh cinta kepada dia atau tidak. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan sebuah ujian kepada pasangannya. Sahabat-sahabat sekalian, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, saya bisa merumuskan bahwa saat ujian itu datang menghampiri kita, maka saat itu pula Allah ingin dicintai oleh kita. Padahal sesungguhnya Allah itu adalah Sang Pencipta. Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat, memandang, meraba, mendengar, dan semuanya. Tubuh ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah juga sudah memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi Allah ingin dicintai oleh kita. Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, Tuhan kita yang sudah memberikan kepada kita, seharusnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu kita balas dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat terjauh, bahkan lebih mendekati makhluk, lebih mendekati dunia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Seharusnya kitalah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak salah kemudian surat Al-Ankabut ayat 2 ini diturunkan. Ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian akan mengira, wahai manusia, ayyutraku ayyakulu amanna, mengatakan beriman tetapi wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Salah. Justru keimanan kita akan dibuktikan dengan ujian itu. Oleh karena itu, sahabat sekalian, tidak usah bimbang, tidak usah resah dengan ujian yang melanda. Insyaallah jika kita mampu melewatinya, kita akan termasuk orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertambah iman. Terima kasih. Saya Dodi Hidayatullah. Ila liqa ma'a salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.